تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau hadatsana Ishaq bin Musa qala hadatsana Anas bin Iyad, ini sudah berlalu semuanya. Qala wa hadatsani Musa bin Uqbah An-Nafi' qala Abdullah bin Umar kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yasrudu as-siyam illa yawm al-adha wa yawm al-fitr wa fi as-safar. Baik, ini sama. Qala hadatsana Ishaq bin Rahowai qala qultu li Abi Qurrah, berkata Ishaq ibn Rahowai, saya berkata kepada Abu Qurrah. Abu Qurrah ini namanya Musa bin Tariq, thiqah. Adakara Musa bin Uqbah Nafi' an ibn Umar anna Umar kana yasrur siyam illa fi safar fa aqarra bihi. Ini metode riwayat, ya sama ya dengan riwayat sebelumnya. Cuman kadang guru itu begini, dia sudah hafal riwayat seorang guru. Misalnya Ishaq bin Rahowai ya, dia sudah hafal riwayatnya Abu Qurrah. Maka dia datang ke Abu Qurrah, dia cuma bilang, benarkah engkau punya riwayat begini, begini, dan begini? Nah, gurunya kalau dia diam saja berarti benar. Atau kadang dia tegaskan, dia berkata iya. Nah, kalau dia mengingkari, maka dia pasti akan bilang tidak. Nah, itu art namanya di dalam istilah riwayat. Dan di sini Abu Qurrah benarkan ya bahwa itu athar benar, bahwa Umar itu melakukan puasa setiap hari kecuali di perjalanan.